Mitra Bisnis Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia mengusulkan kepada pemerintah agar subsidi bahan bakar minyak dihapus untuk semua jenis mobil. Hal itu dicetuskan karena mobil murah ramah lingkungan selalu disalahkan atas membengkaknya konsumsi BBM subsidi. Untuk membicarakan tentang masalah ini, kami telah tersambung dengan Senior Manager Marketing Bursa Mobil Bekas WTC Mangga 2, Herianto Kosasi. Pak Her, bagaimana komentarnya soal ini? Ini kan minyak bersubsidi, dalam arti kata kan diambil dari pajak. Logikanya, setiap warga negara kan berhak untuk menikmati juga dong, karena kan mereka juga bayar pajak gitu. Sama seperti LCGC juga kan, ya mereka terlepas itu katanya disubsidi, dihilangin PPNBM-nya, ya itu yang salah, ya kenapa dikeluarin PPNBM gitu. Yang nggak benar menurut saya adalah itunya. Tapi kalau sudah dibeli oleh masyarakat, sekarang dilarang untuk memakai BBM bersubsidi, itu salah menurut saya, tidak boleh itu. Yang benar adalah LCGC-nya sendiri, itu yang harus benar-benar dibenahin gitu loh. Apakah dengan tingginya konsumsi BBM bersubsidi seharusnya konsep LCGC lebih ke arah bahan bakar yang tidak berbasis minyak, Pak Her? Ya, boleh pakai tapi kan harus yang teknologinya yang maju. Ini kan cuma akal-akalan doang LCGC itu sendiri gitu loh, mobilnya. Padahal kan kurang lebih sama, bahkan lebih jelek seharusnya. Dan yang dirugikan adalah customer, dibohongin melulu. Lantas, ada anggapan makin maraknya pemasaran mobil LCGC bisa makin membengkakkan konsumsi BBM bersubsidi. Bagaimana menurut Pak Her? Harusnya enggak ya. Berapa unit sih sekarang LCGC yang udah keluar? Ngitung pakai logika, enggak sebanyak itu. Tidak akan menambah banyak seharusnya. Yang berbahaya ini kan adalah yang pencurian-pencurian. Contohnya, kayak solar yang diselewengin. Kan enggak benar. Kalau untuk premiumnya sendiri, itu juga sangat-sangat terbatas. Harusnya ya. Jadi, jangan isu apa yang sebenarnya itu ditutup-tutupin, dikeluarinlah isu yang LCGC pakai BBM bersubsidi. Enggak fair gitu. LCGC sendiri juga, itu kan sama aja mobil ya. Saat ini kan bahkan kalau mau sih sebenarnya kayak mobil Timor lebih gentle gitu loh, bahwa ini dibuang, dihilangin, harganya turun. Nah ini kan enggak fair aja, enggak boleh begitu harusnya. Memang sebenarnya kan menguntungkan kalau dijalankan dengan benar. Kayak dulu tempat nongol itu ada wacana mobil tawon itu yang harusnya didukung ya, produk Indonesia benar. Atau yang waktu dulu Pak Jokowi itu masih di Solo, itu yang harusnya dikembangkan ya. Kenapa ini melencengnya kejauhan? Semua juga bermain di situ, di mana-mana, di segala bidang. Makanya kan dunia usaha kan berharap banyak kalau misalnya ada perubahan untuk presiden ataupun nanti anggota legislatif itu jadi baik, kita berharap banyak kan di situ. Di sisi lain, LCGC juga disiapkan untuk penduduk di daerah yang minim mendapat akses transportasi. Apakah ini efektif, Pak Her? Di daerah itu, LCGC tidak masuk. Nggak mungkin masuk, karena di daerah itu lebih senang yang muatnya banyak. Karena kita, masyarakat kita kan senang berkumpul, bersosialisasi, kan nggak suka sendiri-sendiri, toh. Nah, mereka butuh mobil yang bisa muat banyak gitu loh. Tapi menurut Pak Her, apakah realistis untuk Indonesia saat ini mengembangkan mobil dengan bahan bakar energi terbarukan dan lebih ramah lingkungan, seperti yang berbasis tenaga listrik dan sinar matahari? Sangat-sangat realistis kok, orang Indonesia tuh pinter-pinter kok. Cuma kita seneng dibodohin aja gitu loh. Baik oleh dari orang luar maupun orang dalam gitu loh. Itu kan yang terjadi adalah seperti itu gitu loh. Itu kan yang repot. Jangankan mobil listrik, itu LCGC aja yang begitu aja laku. Logiknya kan seperti itu. Jadi sebenarnya masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang gampang menyesuaikan diri, menurut saya. Apapun jadi. Karena akal-akalnya luar biasa. Kita nih terlalu hebat dengan segala situasi, kondisi, kita bisa nerima. Itu kita harus bersyukur itu menjadi bangsa yang luar biasa, menurut saya. Berarti harus disiapkan infrastrukturnya juga ya, Pak Her? Harus dong. Itu yang tidak pernah dipikirkan. Mereka sibuk dengan urusan pribadi masing-masing. Begitu ada sedikit nyeleneh sedikit tentang Jokowi Ahok, wah jadi aneh kan, makhluk aneh kan. Kita udah merasakan kan di Jakarta ini perubahannya banyak gitu loh. Kelihatan mata aja, taman-taman rapi, jalanan juga udah mulai, waduk-waduk juga mulai dibersihkan, dan cepat responnya gitu loh. Demikian Senior Manager Marketing Bursa Mobil Bekas WTC Mangga 2, Herianto Kosasi, saya Giri Sadewa.